السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، masih kita pada ucapan Ibnu Qutaibah rahimahullah bahwasanya di antara sebab-sebab seseorang menolak kebenaran ada beberapa perkara. Di antaranya khaufu tafarruqil hizib, menolak kebenaran karena khawatir pecah organisasinya. Wa infirat aqdi nizamih, khawatir lepas untayan kalung organisasinya, takut tercerai berai anggotanya. Fayuakhar qaulullahi wa rasuluh wa yataqaddam baina yadayhi min ajlil hizib. Akhirnya Quran dan Sunnah, ucapan Allah dan Rasulnya yu'akhir, dibelakangkan, dikalahkan. Wa yataqaddam baina yadayhi min ajlil hizib, kemudian didahulukan segala macam kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, kepentingan hizibnya. Faqala rahimahullah, berkata pula beliau Ibnu Qutaibah rahimahullah, wa fi dhalika, di antaranya yakni qabul nasihatihi aidan tashtid jam'a jam'in wa inqita'i nidhamin wa ikhtilafu ikhwanin aqadatuhum lahu an-nihla. Di antara penyebabnya, kata beliau, adalah takutnya terpecah belah kelompoknya atau lepasnya untayan, tercerai berainya anggota, atau berselisihnya saudara-saudara satu partai yang sudah diikat dalam satu nihlah, dalam satu aliran atau satu pemahaman. Wa nufus la tatibu bidzalik, dan jiwa-jiwa manusia biasanya enggak suka perpecahan. Biasanya enggak suka perpecahan. Dan itu kalau saja tidak terbimbing dengan dalil-dalil, mungkin semua manusia akan membenci perkara-perkara tersebut. Sampai-sampai di ujung dunia sana, atau lebih tepatnya ujung Indonesia, saya ngisi kajian tentang Syiah. Habis. Pengadilan in absentia. Alhamdulillah, ya, sebagian mendapatkan faedah. Ada satu orang nanya, "Ustaz, kenapa Syiah enggak dijadikan saja madhab kelima? Kan kita punya empat madhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kenapa Syiah enggak tambahkan satu lagi madhab Syiah? Kan selesai. Jadi enggak ribut-ribut terus kita." Sampai anak berbisik setelah kajian sama teman yang berangkat dari Jawa. Lihat, orang di ujung pedalaman sana, pikirannya sudah pikiran hizbiyah. Mana apa? Karena kebanyakan manusia secara fitrahnya enggak suka perpecahan. Tetapi sayangnya, mereka jadikan kekhawatiran perpecahan ini mengalahkan Quran wa Sunnah. Ini sudah berlebihan. Sudah ghulu ekstrim. Kita ahlu sunnah gak suka perpecahan. Bahkan semua manusia gak suka perpecahan. Tetapi ketika kita bicara tauhid dan syirik, ketika kita bicara sunnah dan bid'ah, maka dua perkara itu gak mungkin bersatu. Alasnya kadalik. Ya mesti akan pecah. Jangan berpecah. Biarkan yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid kita jangan saling salah menyalahkan. Mungkin? Apa gak mungkin? Ya gak mungkin. Kita membiarkan mereka di atas kesyirikan berarti kita tidak menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak membawakan perintah atau tidak mengerjakan perintah dari Nabi SAW. Qanifidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti kalau dia da'i, da'i pengkhianat. Kenapa amanah yang ada di pundak dia tidak dia jalankan? Apa amanah seorang da'i? Amanah seorang da'i itu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Amanah di pundak-pundak setiap ustadz, setiap kiai adalah menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah. Menerangkan, menjelaskan. Itu adalah amanah di pundak-pundak mereka. Kalau kemudian ada kelompok Syiah yang sesat, sudahlah, kita anggap saja ini madhab kelima. Kita saling bantu-membantu, kita saling tolong-menolong. Bagaimana kalau muncul baru lagi Mu'tazilah? Jadikan saja Mu'tazilah madhab keenam. Kita saling hormat menghormati madhab mereka. Muncul lagi madhab lain lagi sesat juga. Sudahlah kita jadikan madhab ketujuh. Sudah jangan saling salah menyalahkan. Sampai madhab 72. Iya kan? Karena disebutkan oleh Nabi umat ini akan bercocok menjadi 72 golongan. Wah, ini madhab yang ke-73. Alusunnya dimasukkan di dalamnya. Habis itu kita tidak perlu berpecah belah. Kita semua sama. Kita semua benar. Kita semua tidak perlu saling salah menyalahkan. Terus, apa makna ucapan Nabi SAW? Bahwa menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Bagaimana makna ucapan Nabi SAW? Tentunya maknanya adalah, ajaklah mereka yang 72 kembali kepada satu jalan. Bukan jalan saya, jalan kamu, jalan mereka. Jalan Rasulullah SAW, jalan Quran wa Sunnah, jalan dalil-dalil dan hujjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa hadha yubtala bihi katsirun minal mutasibina ila ta'ifatin mu'ayyanatin fil ilmi." Yang demikian juga menimpa kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki madhab-madhab tertentu, juga tertimpa penyakit ini, penyakit hizbiyah. Pokoknya yang benar adalah dari madhab saya, dari madhab lain pasti salah. Orang yang mengaku-ngaku beragama, mengaku-ngaku berilmu, minal mutafaqihah. Mutafaqihah bukan ahli fikih, tapi yang sok ngerti fikih. Hati-hati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dituduh menyesat-nyesatkan para fuqaha, dituduh mengkafir-kafirkan para fuqaha, ternyata karena salah paham memahami kalimat ini, al-mutafaqihah. Diterjemahkan bahwa mereka para fuqaha sesat begitu. Maknanya para pengaku-pengaku fikih. Padahal kalau mau mundur sedikit pada halaman berikutnya dari kitab beliau, justru Syekh Muhammad bin Wahhab membawakan ucapan Imam Syafi'i, membawakan ucapan para imam-imam ahlu sunnah, para fuqaha. Sudah jelas, berarti bukan mereka yang dimaksud. Tetapi karena memang ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawiya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, memang mata ridha tidak bisa melihat kejelekan, sebaliknya mata yang benci yang terlihat selalu yang jelek. Wah, ini pasti maksudnya mengkafirkan ahli fikih ini. Ya baca dong sebelumnya. Ternyata tidak mengkafirkan ahli fikih, bahkan mengambil ucapan qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Tsauri, qala Ibnu Uyainah, qala al-Imam fulan wa fulan wa fulan. Bagaimana mungkin mengkafirkan mereka tapi mengambil ulama ucapan mereka? Bagaimana mungkin mengkafirkan mereka tetapi mengambil ucapan-ucapan dan nasihat mereka? Demikian pula kaum mutasawwifah dan lain-lainnya. Au ila ra'isin mu'azzam, ataupun kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap besar. Pokoknya ana ngikut fulan. Kalau fulan sholat ngangkat kaki satu, saya akan ngangkat kaki satu. Enggak peduli. Pokoknya saya ikut fulan. Ini juga sama. Hizbiyah juga. Berarti namanya hizbiyah bisa masuk atau bisa berintisab kepada satu tokoh tertentu. Bisa berintisab pada satu madhab tertentu. Kita mengikuti ucapan Imam Syafi'i, ucapan An-Nawawi, ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ucapan imam-imam dari Syafi'iyah. Bukan hanya boleh, diperintahkan, dianjurkan mengambil dari mereka para ulama, iya kan? Tetapi fanatik madhab tidak boleh. Pokoknya saya Syafi'i. Kalau bukan dari Syafi'i saya nggak mau. Nggak boleh seperti itu. Mengapa? Karena yang namanya hak ghairu mahsurun ala syaksin muayyan, kebenaran itu tidak terkumpul pada satu orang saja. Ada juga kebenaran di madhab Maliki, ada juga kebenaran di madhab Hanafi, di madhab Hambali, ada juga kebenaran di madhab Thawri. Khana bin a'azakumullah, Imam Thawri secara ilmu hampir sama dengan mereka-mereka para imam-imam madhab. Tetapi hanya saja beberapa pemahaman atau beberapa ucapan beliau, ilmu beliau tidak sampai kepada kita dan hilang. Sehingga tidak ada madhab Thawri. Kalau saja terkumpul, niscaya ada madhab Thawri. Berarti setiap ulama, iya, bisa. Sehingga barakallahu fiikum, kita mengambil dari mereka para ulama, tetapi jangan kita fanatik dengan madhab tertentu. Ini dimaksud oleh Syekhul Islam. Maka jangan bertahazub, berhizib dengan madhab tertentu. Jangan dengan orang tertentu atau dengan tokoh-tokoh tertentu. Sehingga fa'innahum la yakbaluna minad dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Yang kemudian mereka tidak mau menerima agama, tidak menerima pendapat, tidak mau menerima riwayat kecuali dari kelompoknya sendiri, dari madhabnya sendiri, dari tokohnya sendiri. Kalau enggak mau. Tidak boleh demikian. Disampaikan dalil. Oh, ini bukan Syafi'i. Ini ayat Al-Quran. Ya, tapi bukan Syafi'i. Loh, Syafi'i memang pakai apa? Bukan pakai Quran. Ini hadis Rasulullah SAW, sahih Bukhari Muslim. tapi saya mazhabnya Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i tidak berpegang dengan hadis Rasul? Berpegang. Barakallahu fikum. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kalau ucapanku bertentangan dengan hadis sahih, ambil hadis sahih. Tinggalkan pendapatku. Ulama yang lain dari mazhab yang lain juga mengucapkan kalimat hampir sama. Dan menyatakan dengan bahwa kalau ada hadis sahih, itulah pendapatku. Kalau ada hadis sahih, itulah pendapatku. Maka semestinya, kalau menghormati para ulama tersebut, maka hendaklah mengambil ilmu dari beliau, mengambil nasihat dari beliau, dan mempelajari usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan. Adapun rincian-rinciannya mungkin berbeda dengan mazhab lain, kita lihat masing-masingnya mana yang lebih rajih. Kalau kebetulan yang lebih rajih pendapatnya Imam Syafi'i, kita pegang. Kalau ternyata kebetulan yang lebih rajih pendapatnya Hambali, kita pegang. Kalau ternyata yang lebih rajih pendapatnya Maliki, kita pegang. Tidak ada kewajiban. Pokoknya harus Syafi'i, Syafi'i semua. Hambali, Hambali semua. Tidak ada kewajiban itu. Maka, apakah dia fanatik Syafi'iyah atau fanatik dengan Hanabilah? Sama saja. Sama saja. Jangan dibedakan, dua-duanya salah. Yang dari sana, pokoknya Hambali. Enggak Hambali, saya enggak mau. Yang dari sini, Syafi'iyah. Enggak Syafi'iyah, enggak mau. Yang dari Pakistan, Hanafi. Enggak Hanaf, saya enggak mau. Agama ini tidak dipecah-pecah. Agama ini satu, Qur'annya satu, Rasulnya satu. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Syekhul Islam rahimahullah menyatakan, itu yang dikatakan dengan hizbiyah. Thumma innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum. Kemudian mereka sama sekali tidak tahu tentang apa yang diharuskan oleh kelompoknya. Ma'anna dinal Islam yujib ittiba'al haqq. Padahal agama Islam mewajibkan mengikuti kebenaran secara mutlakan. Islam mengajarkan untuk mengikuti al-haq secara mutlak. Secara mutlak maknanya dari manapun. Kalau kebetulan dari mazhab Syafi'i, kita terima. Kalau kebenaran itu ternyata dari mazhab Hanbali, kita terima. Kalau ternyata dari mazhab Maliki, kita terima. Atau kebetulan dari mazhab Hanafi, kita terima kebenaran itu. Atau dari orang yang memusuhi kita. Kalian itu kaku, tidak bermasyarakat. Kalian itu begini-begini. Kita bercermin diri. Kayaknya benar juga. Gimana, ditolak? Ya diterima. Mulai hari ini saya akan bermasyarakat dengan baik. Mereka juga muslimin. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya, baik, sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak kerjaannya? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar Dek. Iya kan? Apa itu tidak boleh? Yang kemarin salah, kita akui kita salah. Kan begitu. Riwayatan wa ra'yan, kita terima riwayat pendapat kalau itu benar dari siapapun. Min ghairi ta'yini syakhsin, tanpa ditentukan siapa orang yang menyampaikannya atau ta'ifah atau kelompoknya selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanibdina azakumullah. Bagaimana kalau syaitan yang mengajarkan ayat kursi pada kalian, kalian terima? Ayat kursinya kita terima, tetapi kita tetap mengatakan dia syaitan, hati-hati. Kan begitu. Hati-hati. Jangan dicampur adukan dengan masalah ngaji sama siapa. Jangan. Berbeda. Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Hurairah, sodakoka wa huwa kadzub. Yang pertama, menerima kebenaran. Sodakoka, dia benar. Wa ayat kursi memang melindungi seseorang dari syaitan sampai sore hari, dibaca sore hari, terlindungi sampai pagi hari. Sodakoka, dia benar. Itu diterima kebenaran. Tetapi tahdzir tetap. Wahuwa kadzub, tetapi dia pendusta. Tetapi dia pendusta. Demikian pula ketika Rasulullah SAW al-afiyah, kalau kita enggak ngaji sama mereka, tiba-tiba nyampe berita. Mereka bilang begini, mereka bilang begitu, orang-orang sesat. yang diucapkannya kebetulan benar, sahih, di atas Quran wa sunnah. Masa kita katakan salah? Apa kita katakan? Sadaqaka wahum ahlul bid'ah. Kan begitu. Sadaqaka, dia benar. Tapi dia adalah dhalun mudil. Hati-hati dari dia, jauhi dia. Tapi yang ini benar, benar. Memang seperti itu. Apakah kalau mereka berkhutbah di atas mimbar tiga tingkatan kemudian kita enggak mau niru mereka karena mereka ahli bid'ah? Apakah karena mereka pakai tongkat kemudian kita mengatakan tidak mau karena mereka ahli bid'ah? Itu ada dalam hadis. Apakah kalau mereka memakai pakaian-pakaian sunnah kemudian kita enggak mau pakai pakaian seperti mereka karena mereka ahli bid'ah? Itu pakaian sunnah. Walaupun kebetulan mereka pakai pakaian itu, tapi itu pakaian sunnah. Rasulullah SAW yang paling dicintai, ahabba thiyab al-qumsan, kamis. Dan warna yang beliau paling sukai adalah bayad, putih. Khun minin a'azakum Allah. Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena itu bukan kelompok kita. Tidak benar. Ikhwani fiddin a'azakum Allah. وقد تكلم العلماء في أثر الحزبية. Para ulama sudah membahas pengaruh-pengaruh jelek hizbiyah. Para ulama sudah membahas pengaruh-pengaruh jelek hizbiyah. في الصد عن الحق, yaitu dalam menghalangi kebenaran. قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم berkata, فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدَلِ. Allah memerintahkan untuk bersikap qist, yaitu adil. Bersikap adil. Apa makna adil? Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau, apa makna adil? Makna adil mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kepada kerabat dekat ataupun kepada orang jauh, kepada kawan ataupun lawan, kepada siapapun, kita tetap katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu namanya adil. Allah perintahkan untuk bersikap adil. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahad. Dan ini harus ditegakkan, keadilan ini pada siapapun. Aduan kana awalian, apakah kepada musuh ataupun kepada wali, apakah kepada kawan ataupun lawan, apakah kalau kepada teman ya benar, kalau kepada orang musuh enggak, salah, padahal perkaranya sama. Akhirnya dia memiliki dua timbangan, standar ganda. Kalau yang ngomongnya temannya benar, kalau yang ngomongnya musuhnya padahal sama, enggak benar. Enggak bisa. Itu bukan adil namanya. Yang namanya adil tetap hak. Engkau benar. Kamu yang salah. Datang lagi kasus yang sama. Yang ini saudaranya, yang ini musuhnya. Kebetulan saudaranya berpegang dengan pendapat yang salah. Kamu salah. Loh, saya saudaramu loh. Iya, engkau saudaraku. Engkau salah. Dia yang benar. Ini namanya adil. Wa ahaq ma qama lahu al-'abdu bil qist al-aqwal wal-ara wal-madhhab. Dan yang paling berhak untuk kita bersikap adil padanya dari seorang hamba adalah pada ucapan, pada pendapat dan madhab. Kalau pada perkara dunia saja disuruh untuk adil, apalagi pada pendapat-pendapat madhab-madhab. Idhiyya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarih. Karena itu berkait dengan perintah Allah dan berita dari Allah SWT. Berkait dengan Quran dan Sunnah. Falqiyamu fiha bil hawa wal asabiyah mudaddun li amrillah. Maka, kalau ditegakkan di atas hawa nafsu, ditegakkan di atas asobiyah, ditegakkan di atasmu, dia akan bertentangan dengan perintah Allah SWT. Munafil lima ba'atha bihi rusulah. Bertentangan dengan yang dibawa oleh para rasul. yang Rasul diutus membawanya. Bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Wal qiyamu fiha bil qasd wadhifatu khulafa'ir rusul. Sedangkan menegakkan dengan keadilan, menegakkan apa adanya, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, itulah tugasnya para khalifah-khalifah Rasul. Tugasnya para pewaris-pewaris Nabi kepada umatnya. Wa umana baina atba'ih. Tugas orang-orang amin, orang-orang yang terpercaya di antara pengikut-pengikutnya. La yastahiqqu wa la yastahiqqu ismal amanah illa man qama fiha bil adl, dan tidak bisa disebut amanah kecuali harus dengan keadilan. Kalau tidak adil, berarti dia tidak menjalankan amanah dan tidak disebut amin. La yuqal atau la yastahiq ismal amanah illa man qama fiha bil adlil mahdh. Tidak bisa menyandang nama amanah kecuali orang yang menegakkan keadilan murni. Nasihatan lillah, sebagai nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk hamba-hambanya. Ulaika humul warithuna haqqa, mereka lah pewaris-pewaris yang sesungguhnya. Mereka lah pewaris-pewaris yang sesungguhnya. La man yaj'al ashabahu wa nihlatahu wa madhabahu iyaran. Bukan mereka-mereka yang menjadikan tokoh-tokohnya, madhabnya, alirannya sebagai tolak ukur terhadap kebenaran. Kalau cocok dengan alirannya, benar. Kalau enggak cocok dengan alirannya, salah. Kalau cocok dengan tokohnya, betul. Itu menurut tokoh kita, pendiri kita, atau pendiri organisasi kita. Kalau enggak cocok, tolak sama dia, salah. Ukurannya bukan Quran wa sunnah, ukurannya hizbiyah. Bukan. Bukan yang demikian yang diperintahkan. Yang yu'adi man khalafahu wa yuwali man wafaqahu. Yang memusuhi orang yang menyelisihinya dan mencintai orang yang mencocokinya. Kalau sama, suka. Kalau enggak sama, dimusuhi. Limujarrad muwafaqatihi wa mukhalafatihi. Hanya karena masalah cocok dan tidak cocok. Oh, ini cocok dengan pendiri kita, bersama kita. Oh, ini enggak cocok dengan pendiri kita, singkirkan dia, kita musuh sama dia. Ini barakallahu fikum berarti hizbiyah. Bagaimana kalau tolak ukurnya Quran wa sunnah dengan manhaj salaf, dengan pemahaman salaf, dengan ucapan para sahabat dan tabi'in? Itu yang hak. Yang cocok itu kawan kita, yang enggak cocok maka itu bukan kawan kita. Jadi masalah sikap tersebut, cocok berarti kawan, tidak cocok berarti lawan. Ini barakallahu fikum, kalau standarnya standar selain Quran wa sunnah, maka itu hizbiyah. Tetapi kalau standarnya standar Quran wa sunnah, itu perintah. Apa perintah Nabi SAW dalam masalah itu? Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh ini adalah seperti tentara yang salib. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh kita ini seperti tentara yang solid. Kalau sama, mereka akan bersatu. Kalau ternyata berbeda, mereka akan menjauh. Itu sudah fitrah. Jadi, bagaimana? Yang mana yang kita salahkan? Yang kita salahkan kalau standarnya bukan Quran wa sunnah, bukan pemahaman para sahabat. Kalau standarnya standar hizbiyah, hanya standar tokohnya, pokoknya apa kata fulan, maka itulah hizbiyah. Kalau standarnya adalah aturan partai, aturan organisasi, maka itulah hizbiyah. Kalau standar untuk memusuhi dan berkawan adalah dengan perkara-perkara yang sesat, maka itulah hizbiyah. Qul inna a'udzukum billah. Yang mengatakan ini hak, ini batil, dimusuhi. Yang menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, dimusuhi. Yang menyatakan ikutlah para ulama, jangan ikuti haula hizbiyin, dimusuhi. Sedangkan Ikhwanul Muslimin dirangkul, sururiin dirangkul, apalagi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gimana standarmu? Apa standarnya yang kalian ukur? Dengan apa? Kalau dengan hizbiyah, na'udzubillah. Kalau dengan sesuatu hawa nafsu, maka itu hizbiyah. Tetapi kalau standarnya dengan Quran wa sunnah, alat ukurnya adalah dalil-dalil, maka itulah yang disuruh. Barakallahu fikum. Fa'ayna hadha minal qiyam bil qist. Kalau ngukur dengan hawa nafsu, maka di mana keadilan? Alladhi faradahu Allah, yang diwajibkan oleh Allah atas setiap orang. Wa huwa fi hadzal bab a'dham fardhan. Padahal dalam bab itu adalah yang paling besar kewajibannya, menegakkan keadilan. Wa akbar wujuban, dan paling besar kewajibannya. Dibandingkan dengan apa? Kita disuruh adil fi kulli syai. Sah? Kita disuruh untuk bersikap adil pada segala sesuatu. Bagi kue buat anak-anak harus adil. Ya, kamu sekian. Kan begitu. Ketika orang tua datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin memberikan kebunku pada anakku si fulan. Kata Nabi, apakah anak lain dikasih? Tidak, aku tidak akan mempersaksikan kedzaliman. Kata Rasulullah SAW, gak mau jadi saksi. Kalau anak yang dikasih, kenapa yang itu gak dikasih? Ini khonimun azakullah berarti, adil itu pada segala perkara. Adil disuruh, diperintahkan pada segala perkara. Pada perkara ini, pada perkara ini, pada perkara ini. Yang paling besar, yang paling wajib adalah adil dalam menegakkan syariat. Yang menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil, yang ini benar, ini salah dalam masalah agama. Ini yang paling tinggi untuk kita menegakkan keadilan. Ini yang ahakku bil qiyami bil adil, yang paling berhak untuk ditegakkan dengan adil. Khamilin azakumullah. Kenapa justru dalam masalah ini mereka tidak adil? Kenapa justru dalam masalah agama, dalam masalah benar atau salah, dalam masalah hakun wa batil, justru mereka tidak adil? Ngukurnya tidak dengan dalil, ngukurnya dengan hawa nafsu. Saya suka, benar. Saya enggak suka, salah. Kok saya suka, berarti benar. Kalau saya enggak suka, berarti salah. Astagfirullah. Hawa, sahibu hawa. Taat pribadi mengikuti hawa nafsu. Khamilun azam, sahibu hawa. Tetapi masalahnya adalah bahwa perkara-perkara yang kalau disampaikan dalam masalah agama dengan standar ukur atau tolok ukur yang benar, Quran wa sunnah, gak apa-apa kita tegakkan di sana kecintaan dan kebencian. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, berarti itu saudara kita. Walaupun gak ada hubungan organisasi, hubungan hizib, hubungan kerabat, gak ada. Tapi dia menegakkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Berarti dia, Masya Allah, di atas kebenaran. Saya cinta dia. Saya suka dia. Sebaliknya kalau ada orang yang menentang Sunnah, menyelisihi dalil-dalil, kita gak suka sama dia. Kenapa? Dia mukhalifun li Sunnah. Ini boleh. Bedakan antara keduanya. Yang kita sedang peringatkan hari ini dari bahayanya adalah hizbiyah, yang tolok ukurnya organisasi, golongan, hizib, jamaah, partai, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak salah paham, sebab ada yang beberapa orang yang kita sampaikan masalah ini, kesimpulannya ketika selesai kajian, berarti organisasi itu haram, tidak boleh berorganisasi, tidak boleh bikin yayasan, tidak boleh bikin lulululul. Kok aneh? Perasaan saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesalahpahaman. Kalau urusan itu tidak dijadikan standar ukur untuk memusuhi dan berkawan, maka itu bukan hizbiyah. Hanya sekedar memudahkan ta'awun yang syar'i. Kamu ketuanya ya, saya biar yang megang uangnya saja. Kamu yang anu, kan begitu. Biar saya bendahara. Kamu sebagai sekretaris menulis, kamu sebagai ketua. Apakah itu haram? Tidak. Selama tetap standarnya adalah Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf, dan tidak memperjuangkan nama organisasi, tapi memperjuangkan tauhid wa sunnah. memperjuangkan syariah agama, memperjuangkan qala Allah wa qala Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Muhammad Abdul Fikar AKH Hizbi? Ini tidak bisa saya jawab kecuali beberapa saja. Kelihatannya saya sudah kecapean, sudah habis napasnya. Apa ini Ustaz, menggunakan sosial media jika diperuntukkan untuk membagikan faedah kepada para remaja, apa saja batasannya? Tanyakan kepada yang lebih paham. Intinya adalah yang tidak ada atau yang maslahatnya kita dapatkan, madaratnya tidak dikhawatirkan. Itu saja. Minta dijelaskan penyimpangan Islam jamaah. Islam jamaah ini adalah kelompok yang berpemahaman khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, khususnya penguasa kafir. Kemudian ini ada Islam jamaah, ada jamaah islamiyah. Islam jamaah kalau yang dimaksud adalah yang kelompok yang di Bogor sana pusatnya ya, itu adalah kelompok yang sejenis khawarij tapi tidak mengangkat senjata. Sehingga mereka menganggap yang berbaiat dengan pimpinannya Nur Ubaidah itu adalah muslim. Yang tidak berbaiat maka kafir. Mata maitatan jahiliyah. Sehingga semua dikeluar kelompoknya dianggap kafir oleh dia. Bahkan dianggap najis. Kalau jemurannya tersenggol dengan jemuran mereka, mereka akan cuci kembali. Dan kalau engkau masuk ke tempat mereka, ke masjid mereka, mereka akan pel karena najis kalian, ya, menurut mereka. Itu kesesatannya. Kalau jamaah islamiyah itu khawarij yang mengangkat senjata teroris, ya, yang kemudian mereka mengkafirkan penguasa dan juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan penguasa. Di antara tokohnya yang kemarin ditangkap Abu Bakar Bashir dan kawan-kawan, walaupun sudah berganti nama dengan sekian kali nama. Enam. Hukumnya ummahat naik taksi. Online. Online gak online sama saja. Kamu berduaan dengan orang lain. Enam. Wallahu ta'ala alam. Cari jalan yang lebih baik dan lebih aman. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.